Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak memperingatkan kita dari sifat-sifat orang-orang al-munafiqin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Allah mengatakan, apabila orang-orang munafikin bertemu dengan kalian, orang-orang mukminin, mereka mengatakan, kami beriman sebagaimana kalian. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Akan tapi ketika mereka pulang kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innamakum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang al-munafiqun, manusia dengan dua wajah. Na'udzubillah min dalik. Dan itu pula yang telah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, tajiduna nasa ma'ajin. Kalian mendapati manusia dengan berbagai macam karakter mereka. Kemudian Rasul mengatakan, tajiduna syarran nasi dal wajahin. Dan kalian mendapati manusia yang paling jahat, yang paling keji, yang paling buruk, yang paling jelek adalah manusia dengan dua wajah. Ya'ti ila ha'ula biwajihin wa ya'ti ha'ula biwajihin. Dia datang kepada mereka, kaum muslimin, dengan wajah hitam, kemudian datang kepada yang lain dengan wajah yang abu-abu. Itulah manusia dengan dua wajah. Na'udzubillah min dalik. Manusia yang tidak bisa dipegang ucapan manisnya. Manusia yang tidak bisa dipegang janjinya. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berucap, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat, dia berkhianat. Dalam riwayat lain dikatakan, wa idza khasama fajar, jika dia berselisih, dia berbuat curang. Itulah ma'asyar muslimin, orang-orang munafiqun yang kata Allah Subhanahu wa taala, humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Mereka adalah musuh-musuh kalian, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka, menghancurkan mereka. Humul aduwwu fahdharhum, maka waspadalah terhadap mereka, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka, Allah binasakan mereka. Ada ucapan yang sangat menarik dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab beliau Al-Uzlah. Beliau mengatakan, idza laquka tamallaku laka wa idza ghibta anhum salakuka. Ini ciri orang yang memiliki dua wajah. Apabila mereka berjumpa denganmu, dia berkata yang indah, dia tersenyum kepadamu, dia berbuat baik kepadamu. Apabila engkau tidak ada di hadapan mereka, salakuka, engkau dihabisi, engkau disikat habis, engkau ditikam dari belakang. Wa idza ataka minhum, apabila di antara mereka datang kepada engkau, maka dia pun berbuat yang baik. Namun idza kharaja, idza ataka minhum kana alaika raqibah, jika dia mendatangimu, dia mengawasimu, dia mencari celah-celah dari kesalahanmu, mencari aibmu. Apabila idza kharaja kana alaika khatibah, namun ketika dia jauh darimu, dia menghabisimu, mengumpatmu, menjelek-jelekkanmu, menghibamu, menfitnamu. Ini ciri dzul wajhain qatalahumullah. Kemudian kata al-Imam Al-Khattabi rahimallahu taala, ahlu nifaqin wa namimatin wa ghillin wa hiqdin wa khadi'ah. Itulah orang-orang munafik, itulah ahli nifaq, orang yang suka mengadu domba, orang yang hasad, yang dengki, yang iri dan punya memiliki banyak tipu daya, memiliki banyak makar. Maka ma'asal muslimin, hati-hati, waspada dengan orang-orang yang memiliki dua wajah ini. Mereka datang kepadamu dengan senyuman, namun ketika ada di belakangmu, dia menikammu. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, harus kita betul-betul mewaspadai orang-orang tersebut yang memiliki sifat orang-orang al-munafiqin. Mungkin ketemu dengan Anda, dia tersenyum, dia berbuat baik, namun di belakang Anda, dia mencaci maki Anda, dia memberikan banyak-banyak tuduhan dan lain seterusnya. Maka sekali lagi ma'asal muslimin harus ada kewaspadaan sebagaimana Allah mengatakan tadi, humul aduwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Terkadang ada sebagian dari mereka duduk di majelis ilmu padahal hati mereka menginginkan majelis ilmu tersebut dibubarkan, diusir dan lain sebagainya. Inilah orang-orang yang memiliki dua wajah yang harus kita waspadai, yang merupakan pengikut, pengekor orang-orang al-munafiqin. Seorang muslim harus memiliki satu wajah, hati dan ucapannya dan perbuatannya satu kesatuan, tidak berbeda. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Bukan seperti orang munafikin berkata ya dengan ucapan yang berbeda dengan ada yang dalam hatinya. Maka na'udzubillah min dalik. Ma'asal muslimin rahimani wa rahakumullah, di zaman fitnah seperti ini wajib untuk kita waspada. Para ulama mengatakan ketika seorang manusia ditimpa suatu musibah, bala atau suatu terjadi suatu fitnah, maka manusia ada empat golongan dalam menyikapinya. Ada orang yang sakit hatinya, meskipun dia dekat dengan orang tersebut, maka orang ini akan mencaci maki. Orang yang memiliki sakit hati, entah hasad, iri dan dengki, ini akan memperolok dan akan menjauhi Anda. Kedua, seseorang yang memang tidak suka dengan Anda, maka ketika Anda diberi ujian tersebut, dia akan menjadi-jadi dan akan menjadi orang yang pertama kali akan menyebarkan aib-aib Anda jika memang itu ada. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mudabdabun, yaitu yang pelinpan, tidak kesana tidak kemari sebagaimana ciri orang munafikin, mudabdabuna baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak kesana tidak kemari, pelinpan, tidak punya sikap yang jelas. Kemudian yang keempat, orang-orang yang kokoh imannya, orang yang kokoh hatinya, tidak mudah menerima semua kabar berita, tidak gegabah dalam membenarkan, membetulkan semua fitnah yang ada, namun dia tabayun, cross-check jika ada berita yang datang kepadanya. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang fasik, maka telitilah, cross-checklah. Inilah ma'asal muslimin, empat golongan manusia dalam menghadapi fitnah. Orang yang terdekat namun punya rasa hasad, iri dan dengki, ini musuh dalam selimut. Yang kedua, orang-orang yang memang tidak suka dengan Anda, maka mereka adalah musuh yang nyata bagi Anda. Yang ketiga, orang-orang yang pelinpan, yang terkadang ini juga menjadi racun, menjadi virus, menjadi bakteri yang akan merusak Anda, yang akan mencelakai Anda pula. Dan yang terakhir, inilah yang terbaik, seorang yang kokoh imannya, kokoh hatinya, tidak mudah terombang-ambing oleh arus, oleh ombak fitnah, namun dia tegar dalam menghadapi fitnah tersebut dan dia hanya menimbang segala sesuatu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjauhkan kita dari tipu daya orang-orang munafikin, dari manusia dengan dua wajah. Qatalahumullah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.